Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan da'i matam bidawami mulkillahi urip ning dunya ojo podo ngersulong seneng ondungo nindak no dawuh agomo senajan susah tansah elingo maring Gusti Allah kang maha kuwasa ati iki kudu ikhlas lan narimo akeh sithik jatah kang uwis ditompong urip ning dunya aja padha ngersulong seneng ndonga nindakno dawuh agama rino lan wangi Allah sampun maringi sekabehe nikmat uwis dicukupi mula aja lali syukur mring ilahi bakal nikmat lan gawe tentrem ati mula urip ning dunya aja ngongso menungso dititah padha rizki bedo amri hasil kang disenjo kudunduo ugi itiar kanti ikhlas lan lilo Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan da'imatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan da'i matam bidawami mulkillahi urip ning dunya aja podo ngersulong seneng ndonga nindakno dawuh agama senajan susah tansah elingo maring Gusti Allah kang maha kuwasa.

Syahadat loron tumancap sajroning ati. Oncat-oncat ojo ganti nganti mati. Lahir batin tanpa pikir maring Gusti. Solawat Nabi rino wangi diakehi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan da'imatan bidawami mulkillahi. Kakung lan putri rino wengi kita ojo nganti lali. Syahadat loro tolan zakat ugo haji tumrape wong Islam iku langkoni. Eling-eling sopo bisa anglakoni. Siro kabe tembe mburi bakal mukti. Nanging lamon ora bisa anglakoni. Bakal getun ciloko ono ing buri. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan da'imatan bidawami mulkillahi. Salli wa sallim da'iman ala Ahmada. Salli wa sallim da'iman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Gusti Allah dawuh sejatine mati. Besok ning akhirat ake sing jaluk bali. Pengin arep ibadah bekti marang Gusti. Sakwise ngalami kebentu sing gekirisi. Kanjeng Nabi dawuh sejatine mati. Sauwise mati ketune kepati-pati.

ora ngaji mati ne rugi, rugi dunyo ora dadi opo-opo, rugi dunyo ora dadi opo-opo, rugi akhirat kang mesti banget ciloko, rugi akhirat kang mesti banget ciloko, jeroning kubur isi sindat karo plato, jeroning kubur isi sindat karo plato, ora papa ora anak ora piyu, ora papa ora anak ora piyu, ora simbah ora putu ora mantu, ora simbah ora putu ora mantu, kabeh ngamal Allah bagus wis neng buku, kabeh ngamal Allah bagus wis neng buku. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ojo siro ngarep ngarep ing mulyone awak iro, ojo siro ngarep ngarep ing mulyone awak iro, lamun ora gelem to'at nalikone urip iro, lamun ora gelem to'at nalikone urip iro, ora ono gawe konco sakliyane amal iro, ora ono gawe konco sakliyane amal iro, ari kolo ono kubur hingga tekan mahsyar iro, ari kolo ono kubur hingga tekan mahsyar iro, ewan dene amal bagus rupa wong kang sampurno, ewan dene amal bagus